Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihikmatihi tatimmu shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. kebesaran di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kajian malam ini bertema bergaullah dengan orang soleh. Bahasa pojokan ini wong kang soleh. Pas bet malam ini tulis bukanlah bahagia yang menjadikan kita tersenyum, tapi tersenyumlah agar kita bahagia. Pak, sering saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa diri kita lah yang mewarnai kebahagiaan dan kesedihan dalam hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadahnya, banyu yang diwadahi gelas, bentuknya dari gelas. Di daerah cengkir bentuknya jadi cengkir, di wadah miring bentuknya jadi miring. Begitu juga hidup kita dikali bahagia ya bahagia, dikali susah ya susah, tergantung kecerdasan kita di dalam mengelola dan menikmati hidup ini. Sebagaimana air mengikuti bentuk wadah. Santri-santri Bumi Sholawat dan para pemirsa ini juga gak cukup pintar, tapi cerdas. Termasuk cerdas membaca situasi dan ketahuilah bahwa kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Lih, kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Virus corona itu bahaya. Luwe bahaya mana orang yang dilanda kesusahan dan ketakutan. Diterima. Bandara bisa tinggi. Ini pulau dan Semarang, pesawat gede, isi numpak 15. Mulai 10. Sampai kita di uang simpaku, gak kumpulan, teguk di dalam kemendirian. Pandangan kudus mempunyai kesehatan kekayaan batin minatnya. Dek dunia saat isi, kita orang sing ngatur, orang sing joko, urip mati, kalau sing mentokno, Allah subhanahu. Thank you. Kewaspadaan penting, tapi jangan karena takut berlebihan. Pak, wabah ini sudah menggelombang. Itali sama Ligai, Korea. Bahkan negara-negara terlebih semua nangkai. Tadi kau pernah di Peruni, aku masih di Peruni. Tak salah. Bumi Jawa punya keyakinan beda dengan Hongkong. Hari nasi kaya tak pernah dijemput. So, mulai pun malah susah kabur, kan tau? Bahwa kesehatan itu berada dalam kebahagiaan. Beberapa riset, beberapa penelitian ilmiah telah menemukan bahwa ketenangan jiwa itu separuh daripada kesehatan seseorang. Wow, saudara Muhammad. Hadis ini luar biasa. susah sumpek yo nduk. Dadi nek antri dibangun susah kok bahagia iki nggih. Pecel mboten? Mulai kula dhewe mulih sami. Sebenarnya hati manusia tidak bisa dimadu. Ini wetu-wetu seneng iki. Mulai lesan bisa berdusta. Sebenarnya tidak mau berdusta. Tiga itu dulu. Orang copet kecekel polisi. Untuk menghilangkan barang bukti di blok di Waliani. Oh, mau buat lama si gile di jadi polisi kan? Tapi akhirnya pengen asli barang blok. Polisi ini pinter. Kalau keimanan gua kan udah kayak aku nih. Animation gitu loh. Pencoyo ke hati gak cukup. Bulan banyak dengan boten saged mundhukno atine manungsa sarana dening boten banyak. Ananging panjenengan bisa narik atine manungsa nganggo dua senjata. Siji bastul wajhi, loro wa usul kula. Bisa pakai. Maka tidaklah salah pakai psikologi berkata cerah dan tidaknya wajah seseorang tergantung hatinya. Gua mau sedar banget. Hari ini, manusia seluruh dunia dihadapkan ketakutan dan kegelisahan maraknya wabah virus corona. Rotoli Eropa ingin tertinggi tentang itu realitas yang tidak terbantahkan. Tokoh pemimpin negara tertinggi, presiden, rojo, sampai pengcini hari ini di dunia dilanda ketakutan dan kebiasaan virus corona. Tidak tenang ya? Nah, waktu itu lo jalan lupa. Waduh, sampai telah minggu. Ya terus ngomong. Engkau ada perusahaan-perusahaan menekan ini jodoh lah. Ditunggu kan. Masuk aja kaya. Ya gak usah kaget. Di Indonesia itu sama perkembangan. PHK ini banyak pak. Gimana? Apalagi karyawan ini berharap pada demo jemudah-mudahan gaji tak tidak dibagi kinerja demo bisa dibagi wali dan ngali ngali dan daya-daya yang berubah minumnya rendah Pak. Sampai gak usah takut, ya gak usah jauh, ya wajar yang nanti bawa. Tidak bertakut, tapi harus waspada. hari ini manusia seluruh dunia dihadapkan ketakutan dan kerinduan maraknya wabah virus. Bahkan ada yang menyatakan merupakan darurat nasional negara-negara tertentu. Malaysia, Singapura, Jepuan, dan apa? Wah, aku sih tidak berani. Nopo, pergi ngaji. Gua gak tahu mau nolcan. Tanya mencuri. Kita jila ini, dan kita virus mati, kita botak pendem kok. Terus kita ada di jauh, kamu tuwi, kamu boleh bismillah, jadi lari dulu, maaswi, saya mungkin lagi kepada sana, bahwa sebelumnya. Dijawab Allah, dan Allah umat manusia dilengkapi, insyaAllah. Daya tahan itu namanya daya imun. Nek sampean mangan disiplin, tidurnya disiplin, hidupnya disiplin, rukuk sujud disiplin, insya Allah masuk pada benteng perlindungan Allah. Seseorang itu dikatakan soleh atau solihah apabila terpenuhi dua syarat. Nek gak duit dua hal itu jangan soleh solihah. Pertama, untuk satu, untuk seratus, utamanya ini masih jilid, baik hubungannya dengan Allah, yakni dengan senantiasa mentauhidkannya, menjadikan satu-satunya yang dia sembah serta penuh ketaatan. Dengan senantiasa mentauhidkannya, menjadikan satu-satunya yang dia sembah serta penuh ketaatan kepadanya. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan menjadi santri-santri yang punya hubungan sehat dan harmonis dengan Allah. Amin. Serta mentauhidkannya. Tadi doa itu ada ilah illallah. Eh baru. Jadi wong soleh kan soleh, ukuran kabinan Allah bagus, kabinan pada Allah bagus. Lebih-lebih dengan tetangga dekatnya untuk lebih pertama. Understand? Di kalangan umat Islam, predikat soleh adalah idaman bagi setiap orang. Gitu betul? Iya. Nek putri lain, kok terus putri lain. kelebihan orang tua maupun karib kerabat adalah sembuhkan menjadi anak yang soleh. Sembiring solita. Padahal menurut bahasa kan nek kula ngomong rijal iku njak kok bisa. Nek kula ngomong soleh masuk solita. Tapi nek kula ngomong solita belum tentu menjadi soleh. Apa? Menurut standar bahasa kan nek rojul itu menjadi bisa, nek bisa buat menjadi Yeah. Ya apa kacau sepi pada di mana ni, mana dan itu juga nampal. Mobil ini susu telur madu. Masya Allah, doger dok banyak. Secara etimologis, kata soleh berasal dari bahasa Arab soleh yang terhindar dari kerusakan atau keburukan. Amal soleh berarti amal atau perbuatan yang tidak merusak atau mengandung unsur kerusakan. Maka orang soleh berarti orang yang terhindar dari kerusakan atau hal yang bersifat buruk. Yang dimaksud di sini tentu saja perilaku dan kepribadiannya yang mencakup kata, sikap, perbuatan, bahkan pikiran dan perasaan. Mbok soleh ala Allah. Maka dalam berbagai kesempatan, saya sering mengambil hadis ini. Sering sekali membaca hadis ini. Al-Abi Ulai radiyallahu an'anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam kala Ar-Rajulu al-Abi Ulai Falyandul ahadukum mayu khalil Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Seseorang berada pada agama maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman itu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Saya ulangi, seseorang berada pada keagamaannya, maka lihatlah salah seorang di antara kamu siapa yang dijadikan teman. Untuk memantapkan kajian di malam berkat ini, hadis ini tidak cukup dengan apa yang didahulukan seorang wali besar pada zamannya, Ibnu Athaillah asalnya. La tashab man la yunhiduka khaluhu wa la yadulluka ala Allah. Satu hati sehingga tidak berbalik sendiri, tidak perlu saja berhubungi, Pak. Jangan berkawan dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan semangatmu dan ucapannya tidak membimbingmu menuju jalan Allah. Luar lo, sampai di rumah, betul, Pak? Ojo tekan cangkaru wong sing keadaan yang boten saged mbangkitaken semangat panjenengan. Lan ucapane boten bimbing panjenengan menuju nang dalane Gusti Allah. Beberapa riset, beberapa penelitian ilmiah telah bahwa sikap, mental, dan kepribadian seseorang sangat diwarnai dan dipengaruhi siapa teman dekatnya. Bahkan pengaruh teman dekat lebih kuat dan dominan daripada pengaruh keturunan dan pengaruh pendidikan. Masih turune wong bagus, pendidikan yang bagus, nek kanca salah, insya Allah dia berani salah. Nah, satu orang biasa sekolah yang gak dulu, kalau kanca hati, orang sekolah yang kanca, insya Allah dia berani. Omong mana, wis bibiti unggul, sekolah yang bagus, kanca yang bagus. Waduh, laksana di pasangan. memilih pergaulan dan lingkungan yang baik. Selalu menjadi perhatian para santri yang cerdas mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sampai enggak pernah lebih bahagia dunia akhirat. Gak cuma menangin itu. Si cerdas milih sopo, si layak sama dengan itu. Ojo ketatan karu wong, si keadaan ini buat tersakit bandit, no semangat dan dengan kasih bandit, no semangat nyambut kali. Gak semangat itu semangat ibadah, gak semangat itu semangat ngaji. Tadi aku cuma buat yang kau jauh ya, ngaji kita takas. Aku yang kau jauh nyambut kaya kita kepada. Sabar aku kau jauh loh, tidak benda, ada yang kelem. Waduh, akhirnya dia betul masan loh. Nek hari-hari itu masan, kalau aku sumpah bensin, bantaran kubis harian bang. Sebab zaman saya itu aku lanang pakai wedok, aku wedok pakai

Jangan. Wabas. Innal insana fi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Hadza yajibu dengan tatabbur. Sing jumpa Allah demi masa waktu asar. Asar itu tidak seterang siang, tidak sesejuk dan seindah pagi. Jadi wong Jawa, asar itu remeng. Innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia dalam rugi. Kemana lara tambah bukti, gak tau nyendor rawon belas. Istisna yang berkecuali dengan ladina amanu wa amilu sholat wa tawasol bila wa tawasol waktu ada kehidupan. Waktu menjadi bermakna bila berdasar iman yang pokok ditindaklanjuti dengan aneka kesalahan, diberikan dan dikembangkan dengan nasihat menasihati tentang kebenaran dan kesalahan. Ini mojo Quran dengan tata pun. Kemudian berkat. Wa khalaqul batni. Kosongan dulu. Kosong ayo. Kosong. Uang ini ketentuan. Tapi gua mengimpulkan sejen kosong, rulor sore dulu akan punya kepekaan untuk dunia dunia. Katanya kan duit-duit tidak nasib uang uang simpulan beruntung, uang orang sakit. Pak. Para ulia, para ulama itu terbangun bisiknya, tapi hatinya tetap dia terbangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Wa mujalasatus shalihin, dan duduk bersama orang soleh. Tutup duduk tu dia maji, belum mau nasihati. Kadang-kadang sawan nanti ayah tak mau cakap, yai itu, yai, wong tak ni berpunya, bereset yai dalam berpunya. Yeah, I'm going to do it. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal محمد الذي تنحل به رقبه وحجر به رقبه تغطي الخوارج وتنال به عواقب وحسن الخواتم استسفر الله بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعداد كل ما املك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما كتب والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومنتهى العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور التام وسر السائر سائر الاسماء والصفات اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وبرياك العليا وبالذات باب الجسد سيدنا محمد المختار وابي الاذهب واصحاب الاحياء اتبع بنعم الله وعباده اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجره الاسر وحسب سورة الإسلامية وعفل الأسر الرباني وخزائن القلوب الاستوائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجات النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت وأرزقت وعملت عليك الله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك